Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, wabil khusus ustadz saya, senior saya, ustadz Asyik yang sangat saya muliakan, hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya hormati, khususnya pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang sangat saya muliakan. Mari pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi taufik hidayah sehingga bisa hadir dalam pengajian ini menggali ilmu-ilmu wahidiyah yang mana merupakan bimbingan dari guru rohani kita, murabbi kita, Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Beliau adalah cucunya Rasulullah, min duriyati rasul. Tapi Mbah Yai Majid itu min duriyati rasul. Ya insyaallah ya yang ke-32. Nah, kita alhamdulillah dibimbing, dituntun dengan adanya sholawat wahidiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik lahir maupun batin kita dituntun untuk mengenalkan diri atau mengenal sadar kepada sang pencipta alam Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sanjungan selawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan kita, penolong umat manusia, pemberi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula semoga salam ikraman wa ta'diman senantiasa disampaikan oleh Allah kepada para ahbabillah, wali-walinya Allah. Jadi wali-walinya Allah itu ada di muka bumi ini yang dicintai oleh Allah. Wali-wali Allah tidak pernah menyakiti Tuhan, hadirin hadirat. Tapi kita akan menyakiti Allah terus, merasa benar, merasa baik. Padahal itu milik Allah. Wali-wali Allah senantiasa rendah tawaduk. Merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, semoga semua diberi oleh Allah salam ikraman wa takdiman. Khususnya kepada beliau Ghaudzadz Zaman. Wa'awanihi, a'wan-a'wannya yang hidup ini. Wa syairi awliya illahi radiyallahu talanhum. Dengan harapan semoga kita dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah, dan oleh beliau diberi jangkungan doa restunya sehingga sisa hidup kita yang kita akan meninggalkan dunia ini nanti dijadikan sisa-sisa yang manfaat. Sebab hadirin, sisa umur kita ini tinggal sedikit, kita tidak tahu. Kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita terlena. Terlena dengan kehidupan di dunia ini. Kita lupa bahwa kita akan pulang, itu lupa. Terlena hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke liang kubur itu baru roh. Tapi harus kasep itu ya, baru tahu tapi sudah terlanjur ini. Oleh karena itulah, kita harus ngaji. Beda loh orang yang ngaji dengan tidak itu. Walaupun sudah ngamalkan waqidiyah, pengamal waqidiyah yang ngaji dengan yang tidak beda loh. Nggih. Beda. Walaupun kita ini sudah mengamalkan waqidiyah, top paribasa ini ngunu. Tapi kalau tidak ngaji ya beda. Ya syariatnya yang ngaji. Lebih-lebih mendalami ilmu waqidiyahnya ini harus ini. Maka didawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diaturkan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sudaqallahul adzim. Sampai Allah sendiri katakan, adakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Artinya kita ngamal waqidiyah mujadat tok tanpa ilmu, gak ngerti jerone. Yo adakah orang yang mengenal ilmu itu dengan yang tidaknya mujadadok. Artinya Allah jauh. Ujung-ujungnya kalau ndak kenal ilmu jenengan ngendelno mujadain nanti itu. Ngendelno selawati. Jangan. Kita hanya lillah karena Allah. Hati-hati. Ul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sudah jelas kok itu ya. Digali. Ilmu digali. Lillah billah iku nanti akal. Rasane iku lho ning jerone ati itu. Rasa. Jadi kalau ajaran itu sudah ada di akal, turun di hati, terus jenengan bisa merasakan, oh iya, semua itu milik Tuhan, bukan milik saya. Jenengan merasakan tidak ada apa-apa. Ketika jenengan dipuji orang, semua milik Tuhan, bukan milik saya. Maka tiada bangga dengan pujian, nol dari pujian. Tidak ada perasaan. Karena lila-bila masuk ke dalam jiwa. Juga kalau kita mengalami ujian, hadirin-hadirat, diuji yang sangat berat. Tahu itu datang dari Tuhan. Tahu bahwa itu ujian. Kita lahir tidak ada apa-apanya. Kita tidak wujud, diwujudkan oleh Allah. Itu harus dirasakan di hati. Maka dikatakan oleh Allah, beda pengamal waqidiyah, umat Islam semuanya, yang mengetahui dengan ilmunya, dan yang tidak mengetahui, beda. Hati-hati. Oleh karena itu, hadirin, lebih-lebih, kita hidup di akhir zaman ini ujiannya besar loh ya. Lebih-lebih dunia ini sudah hampir begini ini. Fitnah, luar biasa bagi umat Islam semuanya. Al-fitnah, fitnah, itu sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah. Ya Alhamdulillah. Fadlnya Allah. Kita diberi amalan selawat waqidiyah. Alhamdulillah. Waqidiyah itu bukan aliran, hadirin. Hanya selawat. Selawat. Selawat macamnya berapa, Ustaz? Banyak. Dalam kitab Majalis Susania itu ada 12.000 lebih satu. Bukan aliran. Selawat waqidiyah itu selawat wirid. Jenengan wirid. Yang spesialis pembersih jiwa. Karena di situ ada Asmaul Husna yang berhubungan dengan tauhid. Coba dilihat. Kan diawali tuh dengan Allahumma ya wahidu. Terapkan kata-kata ya wahidu itu, bukan hanya diwoco. Kalau ya wahidu ya ahad Allah yang Esa, yang satu, ya ahad Allah yang tunggal, berarti hanya ada Tuhan. Itu di hati. Lalu di lahir kita hidup bermasyarakat. Ya beristri, ya bekerja, ya punya mobil, silakan. Tapi hati, kembalikan semua milik Tuhan. Ya wahid, ya ahad. Makanya selawat wahidiyah itu berasal dari selawat yang digandeng asma'ul husna, asma'ul a'dom, ya wahidu. Jadi wahidiyah itu bukan aliran. Bukan aliran, siapapun boleh, termasuk pengamal-pengamal atau umat Islam dari golongan apapun. Kalau memang membutuhkan, kebetulan hati kita masih kotor, madep ke Gusti Allah kok sulit, coba diamalkan selawat wahidiyah. Dan yang jelas bimbingan kalau kita ngamalkan, ya, itu kita ini dijak rumongso elek, dijak merasa penuh dosa. Dijak merasa ndak pantas munggah swarga itu ndak pantas. Itu aslinya ajaran itu begitu. Jadi di dalam pengamal wahidiyah panjenengan kita ini dijak ngeterapkan ajaran Islam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dijak mengamalkan ajaran itu lillah bila. Selain itu pengamal wahidiyah harus dilatih. Rumongso elek, rumongso penuh dosa. Dilatih banyak menangis, karena kita akan pulang. Jangan sampai sesat di jalan nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Allah Rabbul Alamin. Jadi jenengan dituntun rumongso elek, rumongso gak pantas masuk surga. Nah kalau kita merasa gak pantas masuk surga, kan kita timbul merasa nelongso, gitu. Merasa gak pantas, nangis. Itu bimbingan. Tapi sehubungan mungkin akhir-akhir ini hadirin hadirat ya. Mungkin dari pihak teman-teman saudara kita yang tidak paham. Itu kadang-kadang keluar ucapan bahwa siapa yang ngamalkan sholawat wahidiyah 40 hari dijamin masuk surga. Nah, ini bertentangan sekali dengan bimbingan mu'alif. Artinya beliau tidak pernah mengatakan itu. Kalau mu'alif selawat lagi dia guru rohani kita, itu mengajak rumongso elek, rumongso doso. Kita kan sudah merasakan toh. Tapi nanti di sisi lain ada orang mengatakan bahwa wahidiyah ini sesat karena mengamalkan 40 hari dijamin masuk surga. Subhanallah. Tidak ada itu ya. Tapi tidak salah kok kalau ada saudara-saudara kita matur itu. Ya mungkin ada teman-teman kita sing gak cocok ambil syariatnya. Akhirnya ngamal wakil dia, wis gak usah sholat. Itu tidak ada bimbingan, itu sing salah itu pengamalnya. Alasannya, lek wis aku ngamal lo dijamin surga. Ini karena kesalahan pengamalnya. Ya sama dengan Islam, Islam itu kan bagus loh. Tapi ketika kita menemui pencuri, koruptor, itu dari Islam. Apa Islamnya sing salah? Ketika ada umat Islam ngebom, ngebom sana, membunuh, membunuh. Apa Islamnya yang salah? Kan tidak dong. Maka apabila ada saudara-saudara kita mengatakan begitu, ya mungkin tidak salah karena tidak paham. Karena ulah kita. Maka saya terima kasih kepada saudara-saudara saya, ustadz-ustadz, bapak para alim ulama. Kalau memang ada begitu tolong dibimbing. Tapi hakikatnya pada dasarnya sholawat wahidiyah itu membimbing umat manusia untuk supaya sadar kepada Allah. Bukan karena cek munggah swarga, maaf. Itu di dalam bimbingan. Karena di dalam bimbingan itu mengetapkan lillah billah. Terus selain itu di dalam bimbingan merasa penuh dosa. Bahkan banyak menangis karena kita akan pulang. Tidak ada jaminan untuk selamat. Itu asli bimbingan di wahidiyah. Bisa dicek, cross-check, bahkan diperhatikan apa awal wahidiyah muncul sampai sekarang. Saya ingat mungkin juga Ustaz Tasik. Sejak dulu sudah begitu ya. Anggapannya satu, kalau wahidiyah itu Islam jamaah. Kalau wahidiyah itu disebut lek ngamalo masuk surga. Itu sejak dulu, sekarang muncul lagi. Tapi bukan berarti beliau para yang mendahulu itu salah, tidak. Ini kesalahan dari saudara-saudara saya. Kesalahan saya yang gak bisa bimbing, ini kesalahan saya. Sampai timbul hal-hal yang tidak sesuai. Ingat, Wahidiyah sing jenengan waca wirid. Jenengan itu dari Nahdiin, panjenengan itu dari saudara kami Muhammadiyah. Monggo, itu hanya obat untuk pembersih jiwa. Tidak ada di dalam kami di sini perbedaan. Yang ada hanya satu, merasa penuh dosa di hadapan Tuhan. Merasa tidak pantas bila dimasukkan surga, karena mengenal diri kita masing-masing. Coba nggih, Bapak Ibu. Anda kan saya tanya, Bapak ibadahnya seberapa? Sekian Ustaz. Apakah Bapak pantas masuk surga? Silakan jawab. Kalau kita, ya saya pantas. Sudahkah Bapak Ibu mengenal jati diri Anda? Sudahkah Bapak Ibu mengenal dengan diri kita? Coba dipikir. Kalau saya hadirin, saya. Walaupun saya ngaji di sini dengan beliau, saudara saya, senior saya Ustaz Asik, saya pribadi belum mengenal dengan diri kita. Ingat loh, manusia itu ada dua unsur. Perhatikan. Yang kita kenal itu unsur bungkus casingnya saja kita ini. Saya panggil Ustaz. Di luar panggil Kiai. Tangan saya dicium. Betul. Saya haji. Itu casing yang kita kenal. Kita belum mengenal jati diri yang hakiki yang ada di dalamnya casing itu. Itu casing ya. Inilah. Walaupun casingnya baik, kalau dalamnya itu tidak ada power. Ora iso kayak hubungan dengan Gusti Allah. Kalau HP gak iso hubungan dengan teman Anda, walaupun ada nomornya. Walaupun ada memorinya. Loh, kita ini kalau diajak mengenal jati diri, betul-betul mengenal dirinya, tidak ada apa-apanya hadirin-hadirin. Mengapa? Manusia itu tidak ada apa-apanya, karena ciptaan. Ngapain ciptaan bisa berkuasa? Mengapa ciptaan bisa hidup? Yang hidup itu sang pencipta, ketika kita hidup itu dihidupkan benda milik kita. Jangan diaku, rasakan ajaran itu. Maka banyak manusia, saya pribadi, hanya mengenal saya, hanya bungkusnya saja, mengenal diri karena casingnya. Saya bangga saya sudah haji, saya bangga ngaji di sini, tapi lupa bahwa itu bukan milik kita. Kembali, fafirru ilawah, ini ajaran wahidiyah. Al-Quran loh itu. Berarti kalau kita mengenal jati diri, pantaskah kita masuk surga? Tolong hadirin, jamaah haji yang mau berangkat. Jangan cari surga di Masjidil Haram. Bukan di Ka'bah itu tempat surga. Bukan di wukuf itu tempat surga. Surga di tangan Tuhan yang memiliki segalanya. Ingat, yang akan haji ya, yang mau berangkat mungkin, perhatikan. Cari Tuhan. Panjenengan sebagai duyuful rahman, duyufullah, tamunya Allah. Di sana bertemu dengan Tuhan. Tapi kita kalau tidak mengenal jati diri dari hati kita, yang kita cari bukan Tuhan. Yang kita cari makhluk, muter ke makhluk. Kita hanya bersama Allah. Makanya casing, hajinya casing, ada di Mekah. Tapi hajinya rohani, madep di hadapan Gusti Allah Sang Pencipta. Makanya tegas, falyabudu robba hadal bait. Maka sembahlah Tuhannya batu, Tuhannya Ka'bah ini. Artinya casing tawaf mengelilingi Ka'bah, hatinya madep dengan Allah. Tidak ada guru sing rohani yang nuntun, kita pun tidak mampu. Paham ya? Ingat, wahidiyah bukan aliran, bukan golongan, hanya amalan, titik. Wahidiyah mengajar sadar kepada Allah, ngereksi diri. Terutama rohani kita, agar kenal kepada Allah. Ketika kita ahli, tidak mengandalkan keahlian kita, kita kenal Allah yang kita andalkan, Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, maka kalau ada kejadian di mana-mana, diam. Jangan komentar, diam. Memang zaman ini zaman penguji, berat. Dunia diuji, berat. Ujian terbesar adalah munculnya virus-virus anania yang mengakibatkan tauhid kita adalah bobrok. Tauhid saya dan panjenengan. Sehingga tauhid hanya diapal, dikenang oleh akal. Belum dirasakan oleh hati dan jiwa. Kita kenal wujud kidam bako. Mukhalafatulil khawadis. Kita kenal asma'ul husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, sampai ya Sobur. Hanya kenal di akal. Kita kenal kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Terus ditambahi. Wahdahu la syarikalah. Tapi belum masuk ke dalam jiwa. Inilah akibat virus-virus anania ngerogoti tauhid umat manusia. Termasuk diri kita sendiri. Cari alat apa kalau sudah begitu? Jadi pengamal wahyu dia, kalian kita sudah lila-bila. Jangan bangga. Koreksi, jiwa kita sudah lila-bila apa belum? Masa lila-bila masih penuh fitnah? Kan lila-bila itu mesti tawaduk. Hidupnya orang yang lila-bila sebagai figur rohani umat di zamannya. Hadirin, maaf nggih. Zaman ini umat Islam ini sudah kehilangan figur. Figur rohani loh ya yang saya maksud. Kalau figur lahir, ya. Siapa sih figur rohani umat Islam ini? Rasulullah. Padahal kita ahli sholawat, tapi mengapa gak sesuai dengan sikap Rasulullah? Selain Rasulullah, kalau panjenengan mengenal ulama-ulama yang betul-betul wiroi, itu figur rohani. Ya, termasuk guru rohani kita. Yang membimbing kita. Yang membimbing rohani. Yang 100 tahun muncul di zaman ini. Mu'alif salawatullah dia. Coba. Apa jadinya umat Islam kalau tidak ada figur rohani? Lari umat Islam. Faddu min khawlik. Lari dari sekeliling umat Islam. Pengamal wahyu dia. Bila pengamalnya tidak memiliki figur rohani mu'alifnya. Figur rohani Rasulullah. Orang tidak akan percaya lagi dengan wahyu dia. Mungkin wahyu dia disenggap sesat. Bukan salah orang-orang beliaunya. Karena sikap kita yang kurang benar. Ayo coba lihat surat Ali Imran nanti. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Ini figurnya Rasulullah hadirin. Masa Ali ya Sayyidi ya Rasulullah kak niru Rasul. Sholat kita gimana tuh bapak-bapak, adik-adikku? Kesempatan jamaah gimana? Niru Rasul. Bahyai masjid di gedung lo. Di sana 5 waktu sholat jamaah dulu. Tanya Pak Yai Asik. Saya di sana mesti sholat 5 waktu jamaah. Dan kita gimana setelah ditinggal ini pengamal? Sampai ada pengamal sih gak gelem sholat, sih gelem mujadah dengan alasan lewis mujadah selamat. Ini yang membuat rusaknya perjuangan. Bukan salah dia, saya salah. Ini salah kuloh, ini salah saya. Tolong ayo. Apa sih figurnya Rasulullah itu? Ini di surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Satu. Rasulullah berhasil berjuang di dalam perjuangan jahiliyah. Termasuk beliau Romo Kiai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu berjuang dalam wahidiyah. Satu, memiliki jiwa lintalahum. Apa lintalahum itu? Lunak hatinya. Rasulullah itu lunak jiwanya. Ramah tamah. Tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah. Rasul pun tidak pernah. Ketika diludahi, hanya tersenyum. Karena tahu, kamu belum mengerti apa yang saya perjuangkan. Ketika Mbah Yai dikatakan, wahai dia sesat. Mbah Yai dianggap sesat. Beliau hanya mengatakan, itu teman seperjuangan. Nah ini figur ini kalau tidak ada rusak perjuangan. Islam pun akan rusak. Yang ada ngebom kesana-sana. menyalahkan yang lain, menyesatkan yang lain, Islam akan ditinggal oleh orang-orang yang mau masuk ke dalamnya. Wahidiyah akan ditinggal oleh penganutnya dan orang-orang yang mau mengamalkan. Kalau pengamal, pemimpin tidak memiliki jiwa lintalahum. Menyekel selawat kok gak lemah lembut. Menyekel Al-Quran kok gak lunak. Ramah tamah. Lemah lembut. Berjiwa yang betul-betul kasih sayang. Tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Karena qalbun wahid jasadul wahid. Karena mereka bagaikan satu bangunan, satu saudara. Kalau satu sakit, dia merasakan sakit. Itu figur mu'alif radhiyallahu anhu. Romo Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Yang meniru uswatun hasanah, niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dilatih. Jangan ada permusuhan ya. Andaikan Anda dicaci maki itu saudaramu, doakan yang baik. Kuat. Kuat apa enggak? Kalau belum kuat, belum jadi kekasih Tuhan kita ini. Kekasih Allah selalu kuat menghadapi ujian apapun. Apalagi bales ndongak noelek. Jauh daripada sifat beliau. Lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Ingat. Tapi kalau kita sebaliknya, hati kita keras. Tidak lemah lembut, tidak ramah tamah, dicaci bales. Ingin menang, apalagi nimbul fitnah, nimbul kan ujatan. Lam faddu min haulik. Niscaya akan lari orang-orang itu dari sekeliling Anda. Ini sifat Rasul loh nggih. Sifatnya Mbah Yai Redan ya kayak ngono. Masuk pengamal enggak ada yang niru seperti itu. Ayo bareng-bareng. Belajar sabar, mujadah, mujadah, mujadah tingkatkan. Kalau enggak apa ya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, lakukan. Niscaya akan dibimbing langsung oleh Rasul. Kalau apabila di zaman ini mboten wonten, tidak ada guru yang menduduki makom ahlu dzikir. Lemah lembut lo ya. Selain lemah lembut apa? Figur rohani, guru rohani. Guru rohani itu memiliki ciri fa'fu anhum. Kita buat gimana? Memaafkan, pemaaf. Adakah teman-teman pengamal wakil yang memiliki sifat mu'alif? Memaafkan bila dicaci hanya diem, memaafkan. Jauh-jauh. Saya jauh-jauh. Bukan tipe itu. Bahkan tipe perusak di saya ini. Jauh. Tapi pasti orang yang dipilih oleh Allah selain lunak, lemah lembut. Fa'fu anhum. Omongan ini ku nyeneng nawong. Kita kan tidak nyakiti orang lain. Berapa orang yang kita sakiti? Itu di atas, di bawah. Di jerone dodo. Ketutupan kulit daging, ketutupan ilmu, ketutupan keramat, ketutupan mujadah. Lek dibongkar jahat kita ini masih yang hadirin. Saya hadirin. Saya ini khususnya. Guru rohani memiliki sifat. Fa'fu anhum. Memaafkan. Lalu saya kan tidak ngerasani ngalor ngidul. Ingin kepentingan aku. Wastaghfir lahum. Yang lebih hebat lagi, senantiasa memohonkan ampunan semuanya orang-orang yang menyakiti ataupun orang-orang semuanya dimohonkan ampunan kepada Allah. Hidupnya senantiasa manfaat, keluar masuk nafasnya manfaat, karena tidak ada musuh, tidak ada lawan, yang ada semua harus diperjuangkan dan merupakan tanggung jawabnya. Wastaghfir lahum. Kita sudah punya alatnya loh. Lek diwocotok tapi atine sono kebencian, dada bapaknya. Diwoco atine harus trap. Itu yang benar. Tidak ada kebencian. Saudara-saudara di gedung, ayo niru Rasulullah. Niru beliau mu'alif. Wastaghfir lahum. Memohonkan ampunan. Tidak ada kebencian satu sama lain. Sebab tidak ada kekasih Allah hatinya jahat membenci orang lain. Tidak ada. Yang ada memohonkan ampunan. Karena bimbingan itu, masih hadirin. Terus gimana? Ketika kita melakukan langkah menimbulkan suatu langkah atau apa ya, menentukan suatu langkah, fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah melakukan tujuan, dia bertawakal kepada Allah, ndak ngendelno wirid, ndak ngendelno ikhtiar, gak ngendelno usaha, yang diandalkan fatawakkal Allah, ngetrapkan lillah billah. Kalau kita kan tidak butuh ini, ngendelno wirid ini, ngendelno usaha ini, mengandalkan apa-apa. Pokoknya, fa'idha azamta fatawakal Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang dipilih oleh Allah, dia senantiasa mengandalkan Allah, tawakal kepada Allah. Nol daripada perasaan mampu. Gak ngendelno apa-apa, hanya Allah. Hati lo ya. Kocok diputer balik. Lah ngono gak salat. Kalau gitu ndak mujahadah. Tidak, itu hati. Mujahadah tetap ikhtiar, syariat tetap dilakukan, salat malam dilakukan, butuh istikharah ya istikharah, butuh mujahadah mujahadah, butuh Al-Qur'an dibaca, tapi hati tidak mengandalkan itu semua, hanya tawakal kepada Allah. No, hanya Allah titik. Hanya Allah titik. Tapi itu di hati. Gak oleh. Gak gelem sholat itu salah karena tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Sholat ibadah mujahadah, tapi hati semakin ikhtiar semakin pasrah kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berserah diri kepada Allah, walaupun ikhtiarnya sundul jagat, tapi perserahan dirinya hanya kepada Allah. Billah melebu nanjur hati. Ingin maju, ikhtiar. Ikhtiar. Tapi hati, semua di tanganmu ya Allah. Aku ikhtiar pun, ini pun karena kehendakmu. Kembali, tidak memiliki apa-apa. Gimana hadirin? Sudah begitu apa belum? Ingat, ini sudah wakil hampir 50 tahun. Gede-gede ini fitnah, yuk gede-gede ini hikmah. Diam ya. Jangan marah, latang dop, jangan marah. Ketika kita marah, iblis datang. Aku datang kepadamu, kamu bagaikan bola. Ku tendang ke sana, ku tendang kemari. Kita tidak tahu. Dipuja, dinina, bubukkan oleh iblis ke sana kemari. Ingat diem, diem lahir, jangan bicara. Diem batin, sampaikan itu bukan milikku. Rasakan. Hadirin, maka dalam dawuh yang selanjutnya, wa ma yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang melek, a'ma, orang yang buta, merem? Sing merem napane, Pak? Hati. Hati merem ku, hati gak kenal Gusti Allah. Ketika dia mampu, iku mampuku. Lali lah iku teko Gusti Allah, iku hati yang buta. Ketika kita haji, ketika kita jadi orang yang mulia, lali kalau itu miliknya Tuhan. Kok di aku? Wa ma yastawil a'ma wal basir. Apa beda orang yang ngaku-ngaku miliknya Tuhan di aku dengan orang yang melek ngerti bahwa itu bukan milikku, dikembalikan kepada Allah. Ya jelas beda toh. Wala dzulumatu walan nur. Gelap dengan cahaya, ya beda. Orang yang hidup di tengah kegelapan dengan orang yang hidup dengan keindahan, dengan cahaya, hidayah, ya beda loh. Ayo, kita kembali ke mana? Kita termasuk orang yang buta, apa orang yang melek? Monggo hadirin hadirat. Bukan mata ini yang buta. Buta mata hati, para hadirin. Orang matanya buta itu gak roh. Bahwa hidup itu miliknya Gusti Allah, roh di aku. Bahwa ketika kita kaya itu titipane Gusti Allah, di aku, itu orang buta itu. Walaupun Pak Kiai, Pak Ustadz, zaman manggil saya Kiai ya. Manggil, walaupun saya. Ini tidak orang lain saya. Jadi saya ngaji itu utuh orang roh. Waduh-waduh datang ngaji nang wong pijek ini orang roh. Ini. Sudah jelas semua milik Gusti Allah, kok di aku itu orang buta. Itu. Oke ya. Wa mal yastawil a'ma wal basir. Oh, betul. Adakah, apakah sama orang yang mata hatinya buta? Loh, tapi dia itu punya santri. Iya. Casing. Hati, hati jiwa. Orang yang mata hatinya buta itu mesti jaluk unggul, mesti itu sudah. Karena ngerti. Orang ngerti lek kabeh kagungan Gusti Allah sehingga dia itu minta. Pengamal wakil dia ingin yang ingin unggul, ingin dipuji, ingin jaya, inginnya ada di atas, awas. Itu tondo, hati kita buta. Kalau hati kita buta, besok mati utol di akhirat dunia. Diciplek ya mek Gusti Allah. Ciplek. Dan kita nanti dibutakan oleh Tuhan di sana. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Baru nangis. Rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhan, mengapa saya di alam mahsyar bangkit dari alam kubur, saya kok buta? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu melek. Padahal saya dulu suka memberi pengajian seperti ini. Tapi mengapa buta? Ola kadhalika atatka fanasitaha wa kadhalikal yauma tunsa. Jawab ya itu kamu gak gelem ngrungokno peringatan. Kuwi mbanggakno awakmu dhewe lali kalau itu semua dari aku dan kamu melupakan hari ini pun kau akan dilupakan oleh Tuhan. Allahu Akbar. Mengapa kita tidak sadar kalau besok buta hadirin hadirat? Mengapa kita tidak sadar kok masih mengandalkan selain Tuhan? Sudah? Paham kan ini? Maka wakidiyah ini alat obat bukan aliran. Jenengan diarahkan kemana tidak. Hanya diarahkan untuk fafiru ilallah. Ngetapkan lillah billah, lirrasul birrasul. Cuma hati sing didandani dengan amalan selawat wakidiyah. Dengan guru rohani yang muncul di zaman ini. Siapa gurunya? Otomatis ya Sayyidi ya Rasulullah. Guru rohani Rasulullah pembimbingnya. Sudah ya? Maka dalam pengajian ini yang dulu dikemarinkan, yang didawuhkan kemarin itu kan ada tak? Ru'yatul qurbi. Itu ya kemarin ya. Jadi ada pengamal wakidiyah, ada umat Islam, ada umat yang baik. Ru'yatul qurbi. Deleng awake cedek nang Gusti Allah. Aku ki kiai. Aku ki dicintai Gusti Allah. Aku ki wis ngamal wakidiyah mujahadah tiap hari 5 jam 5 jam sehingga atiku wis adem. Ru'yatul qurbi, terus merasa aku ki lek ngono kekasih Allah, lek ngono aku wong disayangi Allah. Kalau begitu saya baik, budun. Apa itu? Budun oleh adoh rohani kita kepada Allah. Sebab orang yang dekat kepada Allah pasti rendah, nangis terus. Ingat Nabi Rasulullah tiap malam menangis, tidak pernah merasa baik walaupun dia terbaik di sisi Tuhan. Lihat Nabi Musa, lihat Nabi Ibrahim tiap malam menangis walaupun Khalil al-Khalil Khalilullah, kekasih Allah, temannya Allah. Tapi kata-kata temen ini, kata ma'anunggi, kata-kata majaz. Orang, tapi dia menangis, tidak pernah merasa lebih baik. Apa mana bangga? Kita pengamal wakil dia, mujadah sedikit saja kok bangga. Ayo buang jauh-jauh itu. Budun, jauh itu. Pengamal wakil dia, aku sudah majelis takim. Budun, jauh. Tertipu dengan diri kita. Awas. Buang, buang, buang. Digenti dengan fakot dolam itu. Sungguh kami dolim selalu. Abad dan warubin. Paham ya? Maka orang yang melek dalam pengajian ini disebut Ainul Basiroh. Ainul Basiroh itu sama dengan penglihatan batin. Artinya ati sing melek. Awas lo, mata itu ada dua. Yang satu mata casing, yang mata ada di dua, di yang ada di atas hidung itu. Kalau melihat indah ya nampak indah, itu mata yang ada di casing itu hidung, duri hidung. Kalau mati ditinggal. Dan banyak orang yang matanya melek, besok di akhirat cuplek, Apa cuplek itu? Buta. Ingat? Bahkan banyak yang di dunia matanya buta, gak ketok, sudah ahli surga karena gak pernah maksiat. Gak pernah melihat keindahan dan kepincut macam-macam. Oleh kalau itu saya tak kepengin buta dunia. Jangan. Nurut aja perintah Allah, ikuti skenario. Justru kita harus syukur. Banyak orang-orang buta justru jadi raja-rajanya akhirat. Karena yang buta hanya casingnya, tapi dalamnya melek. Kita gimana? Sudah membaca diri kita masing-masing. Iqra, baca dirimu. Baca diri kita. Penipu Tuhan. Penipu Tuhan. Munafik. Munafik. Fiddarkil. Asfal minan. Asfal minan. Neraka paling bawah. Ini rumah sapi. Gimana ini saya ini? Ini didawakan. Jadi orang yang matanya hati melek. Tapi kok gak mujadah? Ya mujadah toh. Matanya buta kok kandang diobati. Mujada, mumpung ono alate. Ainul basiroh, niki penglihatan batin. Satu sisi disebut nurul ilmi. Jadi cahaya ilmu itu termasuk ainul basiroh. Cahayanya ilmu. Atau disebut ainul yakin, kenyataan dari kenyakinan. Dia melihat kenyataan yakin. Ainul yakin itu gini contohnya. Kalau ilmu yakin, nurul ilmi, ainul yakin itu panjenengan dengar. Mangga yang paling bagus itu adalah mangga gadung. Jenengan hanya kenal suaranya, kenal beritane. Sehingga panjenengan tahu mangga sing apik mangga gadung dan yakin itu. Itu namanya ainul yakin. Ilmu yakin. Ketika panjenengan mencari di sepo gadung, cari di Probolinggo, terus panjenengan cekel. Wah, iki ta wajahe rupane. Yakin lek iki legi. Dibuka, dionceki merah. Tapi belum dimakan. Yakin? Yakin dengan keadaan tahu. Ainul yakin, nyata. Yakin wis nyoto iki opo? Tak ambu manis, saya cium manis, saya onceki kok merah. Bentuknya gini. Saya yakin kenyataan ini yakin kalau manis. Itu kenyataan namanya ainul yakin, sudah bagus. Tapi yang paling butuh guru nonton supaya panjang merasakan hakul yakin dioncei terus didulang no karo gurune karo ibu terus panjenan rasakan manis yang sesungguhnya. Inilah ma'rifatullah, inilah wusul kepada Gusti Allah, dan inilah hati yang melek, yakin seyakin-yakinnya, walaupun mengatakan wahidiyah sesat, walaupun mengatakan si'ah sesat, panjenengan tidak akan berguming, karena sudah merasakan hakul yakin. Nah Gusti Allah ngono durung itu, hadirin. Kepada Allah ya gitu. Hakul yakin sekarang saya gerak. Bukan gerakku. Ketika saya maju. Bukan ini kemajuanku. Semuanya. Karena aku lahir. Dilahirkan. Diciptakan asal ika ono. Yang adanya Allah. Masuk ke dada. Karena dimujadai. Ada guru yang nuntun. Inilah hakul yakin. Tidak akan berubah. Ketika sakaratul maut tembus pulang dalam posisi hakul yakin. Ilmu mengilmu nedok. Loro untu mawon hilang. Ngilingin angkasi Allah. Itu kami toh, saya ya. Sudah, saya teruskan. Ainul basiroh, tadi ya penglihatan batin, itu didawakan. Wa ainul basiroti yushiduka adamaka. Ingat tuh, adamaka. Uraonoh ini. Liwujudi. Ini didawakan. Orang yang sudah mendapat karunia dada atine melek. Kita paham ya? Hati melek bukan hati akal ya, tapi hati roh jiwa. Orang yang diberi Allah melek atau ainul basiroh, itu ilmunya hati itu bersinar karena masuk di hati. Kalau kita tidak toh, ilmunya ono di akal kayak bangga-banggaan nggih. Ilmunya buat nyesatkan orang lain, ilmunya buat menyalahkan orang lain, ilmunya buat memupuk kekayaan, kemuliaan dirinya. Saya lo ini. Tapi kalau ini enggak, ilmunya itu bersinar di hati. Sehingga hatinya melek, roh, tahu dia. Atau ilmunya jadi kenyataan, jadi yakin, bukan hanya akal. Ingat, kalau ilmu itu membuat panjenengan ingin dipuja, ingin sukses di dunia, tidak bersinar di hati, itu masih di akal. Padahal ini adalah, ilmu itu adalah masuk ke dalam jiwa. Terus gimana? Ketika ilmu itu menguasai jiwa, mata hati manusia melek, melek ya, itu ada perasaan yushiduka ada maka liwujudihi. Apa itu? Jadi orang yang diberi karunia oleh Allah itu ketika mujadahnya itu betul-betul diterima, sehingga hati ini melek, diobati karo guru iso waras, diobati karo selawatnya Rasulullah waras, dia itu di dalam hatinya merasa. Merasa lo ya. Kroso. Betul kali panjenengan ketika mangan lombok, kroso des umpedes. Ketika lilah bila melebu nang hati, lep nol kabeh gak ono. Sing iso Gusti Allah. Iku di hati. Ingat hati. Lahir seperti ini tetap ngelakoni syariat. Sholat. Ketika sholat yakin. Iki sing gak sholat Allah aku gak mampu lah gak ditolong. Nah itu lo. Yo sholat yo berkeluarga. Ingat hati lo ya. Jangan diputer. Terbalik hadirin-hadirat. Pasti dia merasa bahwa yang ada hanya Allah Tuhan. Yushiduka. Ah, ini bahasa yushiduka. Ketika mata hati manusia itu melek, ilmu wakidah ini melebu nang hati. Awas pengamal wakidah. Lek jenengan rumongso aku isik mujadah, ngendelno ibadah, ngendelno usaha, mata hati kita wuto walaupun pengamal wakidah. Ingat. Buta walaupun kita ngamalkan. Walaupun ya sayyidi harus setengah jam tiap hari. Isik wuto. Karena masih memandang selain Tuhan. Memandang dirinya. Yushiduka harus memandang hanya Tuhan. Kabehku Gusti Allah. Terus. Bahwa yang ada Tuhan. Yushiduka. Selain Tuhan. Ada maka. Ketika yushiduka dia menyaksikan segala makhluk. Itu adalah tidak wujud. Liwujudihi ora wujud balik sing wujud iku mung Tuhan Gusti Allah. Paham nggih? Bisa dipahami ya ini ya. Jadi orang yang hatinya melek itu ketika dia itu sadar ke dalam melihat lahir berkumpul dengan makhluk tapi jiwa tidak. Jiwa itu merasa bahwa yang ada hanya Tuhan. Dirinya sendiri, kemampuannya, ibadahnya, kekayaannya, ya irodatnya, semuanya. Bahkan makhluk-makhluk yang lain. Ketika dia itu melihat bumi, melihat gunung, melihat pokok selain Gusti Allah. Itu harus merasa tidak ada. Ada maka. Maksudnya tidak wujud. Tidak ini. Dan itu di hati loh ya. Dan itu harus ditanam tidak boleh lepas. Karena di bawah mati ini. Karena pengetahuan la ilaha illallah makhluk harus tidak ada. Yang ada harus Allah. Tapi itu di hati. Taikot. Apa mana itu kot? Ya tauhid itu hadirin-hadirat. Boleh hati melihat ini kekayaanku, ini mobilku. Seperti Nabi Sulaiman, ini kerajaan saya. Ini saya mampu iso berbicara dengan binatang. Tapi ujung-ujungnya, hadza min fadli robbi, bukan milikku. Hadza min fadli robbi. Ini semua fadlnya Allah. Ini tauhid hadirin-hadirat. Penting ini hadirin hadirat. Kita mau pulang, mau mati hadirin hadirat. Kalau itu mati gak duwe perasaan gini gimana ini hadirin hadirat. Ayo mujadah, mujadah. Mujadah. Karena itu yang paling dipentingkan. Itu yang paling panjenengan bawa. Sekali lagi ya, orang yang melek yushiduka adama kali wujudihi, ini hatinya tuh terasa sekali bahwa yang ada itu hanya Allah. Dia tidak pernah mengandalkan lain-lain. Ketika dia sukses, ini suksesnya Allah. Ini titipan. Ketika dia itu sakit, ini pemberian Allah. Gak nyalah wong liya. Apa mana mengkambing hitamkan, diganggu, ABC. Buang jauh-jauh itu. Semua itu kalau tidak di tangan Tuhan, tidak bisa. Nah sekarang saya bisa mujadah. Ini pemberian tolong Allah yang nolong saya. Jangan andalkan. Kita sing ngendelno mujadah apa ndak? Berarti buta hati kita kadin kadirat. Hati sing melek mengendelno Gusti Allah tok titik. Hati lo ya hati. Sekali lagi jangan diputer balik ini nanti. Fitnah ini nanti. Itu hati. Hati ngetrapno kabeh Gusti Allah. ikhtiar tetap dilakukan, tapi batin iktikad harus begitu. Sehingga kita tidak punya permusuhan apapun dan tidak punya apa-apa karena tahu bahwa itu adalah takdir skenario dari Tuhan. Yang ada hanya Allah titik. Yaitu tadi hadirin hadirat. Itu kalau orang sungguh-sungguh mata hatinya melek, itu mesti begitu. Mata hatinya sehat, ora ono benci karo kancane hadirin kan. Karena ngerti lek kabehku kak teko Gusti Allah. Kita kan masih benci toh dengan yang lain. Kita kan masih hasut toh dengan teman-teman kita yang sukses. Itu mata hati buta itu loh. Walaupun dibuntel ambek mujadal loh ya. Walaupun dibuntel dengan kedudukan majelis taklim pusat. Saya ini hadirin hadirat. Majelis taklim pusatnya membuntel casing. Jerone buta ora roh. Lek ora didudukno panjang jagakno, wirin jagakno apapun. Lali kalau nol hanya Allah yang ada. Bahaya itu. Ini sudah jelas jawab mu'alif itu. Jadi maaf, yang ada hanya Allah titik, ndek jeruati. Tapi lesan lihat ada istri, ada anak, ada itu. Tapi hati sadar, istri, anak, dunia, semua ciptaan tahu. Begitu indah hidup ini. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Waduh, bagus sekali. Orang yang demikian hatinya menjadi tenang karena bersama Allah yang Maha Rahman, bersama Allah yang Maha Pengasih, bersama Allah yang Maha Wujud, tidak pernah susah, tidak pernah takut. La tahzan innallaha ma'ana. Allah inna aulia Allah la khaufun walahum yahzanun. Orang yang dipilih Allah tidak pernah takut, tidak pernah susah karena bersama Allah terus. Ngerti hanya Tuhan yang ada. Terus bendi wis ngono petereng hadir-hadir. Jangan bangga dengan amal kita karena itu pemberian Tuhan, bukan milik kita. Jangan bangga dengan ilmu, itu titipan Tuhan. Kita lahir tidak pernah membawa apa-apa. Urip pun kita tidak pernah membawa kehidupan. Itu pemberian. Hadirin, maaf, hati yang melek, hati yang sehat, itu hanya merasa yang ada hanya Allah. Ingat di jero hati. Ketika panjang merasa bangga, keliru, yang ada Allah. Itu paras penyakit bangga jenengan. Apa mana penyakit hasud? Bukan iku lho sing niksakno Gusti Allah apa kowe melok-melok ngono. Kowe kudu syukur ambek mensyukuri nikmate ora. Lah gimana kita ini bisa bersyukur kalau belum bisa mensyukuri nikmatnya orang lain? Jangan membohongi diri lo hadirin, saya lo hadirin. Mestinya ketika panjenengan sukses saya harus syukur. Nah, kita gak iso mensyukuri nikmatnya orang lain kok ate mensyukuri nikmatnya sendiri. Jangan menipu diri. Ingat ya, enggak ada jaminan walaupun kita pengamal wae dia. Kalau kita menerapkan bimbingannya, insya Allah, bahkan ada Allah akan memberi yang terbaik. Yang ada hanya Tuhan, Allah. Itu kalau orang itu sungguh-sungguh mata hatinya melek, hadirin. Ye. Tapi kalau mati, ya akal tok sing kroso. Wah, semua Tuhan, semua Allah. Tapi hati ini ora kroso. Iku sing wuton iku hati ini. Wah, kali mau ngono ilmu nedok, tapi ya akalnya saja berilmu. Tapi dalamnya itu bodoh. Makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, siapa kau munafikul alima itu ya Umar? Sopo wong alim sing munafik? Wa kaifa munafiko alima? Dan bagaimana tanda-tanda orang alim sing munafik? Sayyidina Umar mengatakan, alimul lisan pinter nceritakno lilah bila. Siapa? Ya ini saya hadirin. Pinter nceritakno ngalor ngidul sampai kemana-mana. Alimul lisan, tapi sayang jahilul qalbi wal amal. Dua ini si rumongso ngendelno selain Gusti Allah. Tidak ada kekuatan rohani yang mengatakan yang ada hanya Tuhan. Hanya akal. Yang ada adalah Allah. Yang wujud adalah Allah. La ilaha illallah mung akal. Tapi hati yang akan pulang buta gak kenal. Awas. Jangan tertipu dengan ilmu. Jangan tertipu dengan mujadah. Jangan tertipu dengan amal. Mujadah, ilmu, amal. Tenggelamkan. Tenggelamkan. Itu hadirin hadirin. Dan dia mengatakan, yang ada Tuhan, saya ya, makhluk-makhluk lain, apa ae wis, itu sama sekali tidak wujud. Apa tidak wujud? Tidak ada. Loh, tapi nyatanya kok wujud? Biwujudilah. Karena diwujudkan oleh Gusti Allah. Bapak pandai? Ya, karena diwujudkan oleh Allah pinter. Bukan milik jenengan. Tapi kan kita aku, buta hati kita. Nah, kalau umat Islam atau kita pengamal wakda puto kabeh terus pundi nih hadirin hadirat. Ayo bangkit melek bareng-bareng. Dia tahu semua saya makhluk tidak ada. Itu diwujudkan. Karena dia diberi kesadaran oleh Allah. Karena wujud yang hakiki. Wujud sing tenan. Hanya satu. Wahdahu la syarikalah. Yang sungguh-sungguh. Wujud itu hanya satu. Allah. Titik. Masukkan ke dalam hati. Bahwa mati itu hadirin hadirat. Ojo ilmu neto. Nanti kalau ilmu sakit hilang ilmu ini. Dot. Loro untu ae ilmune ilang apa maneh sakaratul maut la yamutu fiha walayah antek yang kanggo hukum roh. Mulane ana zikir latifatul ruh. Mujadah merasakan di dalam jiwa itu yang panjenengan upayakan. Ayo bangkit, bangkit bersama kami. Kita sudah penuh dosa. Kita akan mati, kita akan pulang tapi tidak sadar bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Dia tahu wujud hakiki hanya Tuhan Allah. Makhluk tidak diwujudkan, tidak akan wujud. Karena wujudnya makhluk, karena diwujudkan, biwujudilah. Ini hadirin, berarti makhluk itu wujud karena diwujudkan, tidak muncul dewe. Jenengan bisa bernapas itu dinapaskan. Bukan karena milik jenengan, karena Allah. Maka itu harus disadari. Hadirin yang saya muliakan, orang mempunyai ainul basiroh atau nurul ilmu tadi, otomatis pandangan hatinya ya begitu itu. Indah ya hidup itu kali itu. Ketika panjenengan dipuji luar biasa, tidak ngefek ke dalam jiwa. Semua miliknya Tuhan. Tamah malah tenggelam, ya Allah. Ampuni Gusti, saya yang penuh dosa kok dipuji orang lain terus, ya Allah. Padahal itu adalah puji-pujian milik jenengan Gusti. Alhamdulillah, dia tidak pernah ngefek dalam jiwa. Tidak pernah merasa bangga dengan pujian. Bahkan semakin dipuji, semakin tenggelam, semakin nampak. Justru hakikat pujian miliknya Gusti. Ya Allah, wis ngono apa mboten? Kita kan ingin dihormati terus ya, ingin dipuji terus, ingin disanjung terus, ingin diuntungkan terus. Padahal kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ingat, yang wujud hakiki adalah Allah. Tolong kalau di alam hikmah ada, kita bukan siapa-apa dan bukan apa-apa. Ternyata di sini jawabnya itu ya Mas Anang. Ternyata di sini dawuh Mbah Yai ini. Hadirin yang saya muliakan, sudahlah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa diri kita ini kalau kita mengenal secara dalam, kita masih kenal casingnya yang saya katakan hanya bungkusnya. Kalau saya mengenal casingnya, saya yakin jenengan baik, gak ono sing elek. Panjenengan orang yang ngerti syariatnya Rasul bener. Tapi mari kita lihat isi-isi dari dalam dada ini loh kadinadir. Walaupun saya baik, jenengan nampak baik, orang menganggap jenengan unggul, lek rumongso jaga, no selain Gusti Allah, merasa adanya makhluk ono, menyaingi sifat adanya Tuhan, itu mata hati kita itu tidak sehat. Mata hati kita itu sakit. Mata hati kita ini buta. Kalau ini enggak ndang di dandani di beres no dan diobati famangkana ya jatuh itu di ayat-ayat itu kita nanti kembali kepada Allah wa huwa akhiratil a'ma wa adallus sabila di akhirat buta nanti gak usah ngenteni ono akhirat di dunia ini buta apa tidak tolong dirubah kalau hanya di akal semua pandai saya yakin panjenengan tahu dengan ilmu itu tapi masukkan ke dalam jiwa hanya mujadah. Maka dari inilah dari ilmu wakidia, ini tidak hanya ilmu nih, tapi rosone itu yang diutamakan selain ilmu roso. Panjang sudah merasa itu apa belum? Apa merasa ada saya apa ada Tuhan? Awas berarti menyekutukan Allah dengan dirinya. Makanya dikatakan musuh terberat dirimu bukan siapa-siapa. Aqda aduika nafsukalladhi baina jambaka. Ya dirimu itu yang mengaku jadi Tuhan itulah musuh terberatmu. Hadirin mari. Apa salahnya kalau kita merasa jelek? Apa salahnya kalau kita menangis? Jangan takut menangis. Di zaman Rasulullah, sahabat menangis sampai jerit, sampai mati. Cari kitab. Asal panjang tanya kepada orang-orang yang jujur pasti ditunjukkan. Apa ada zaman Rasulullah ngaji dengan guyu? Bahkan menangis sampai pati jerit ada di masjid. Sampai ada yang mati pun. Itu pun karena beliau begitu perhatian kepada umat. Bahkan dikatakan kalau kita menangis, tidak bisa menangis, usahakan menangis. Ya ayuhan nas, ubeku fa illam tabeku fatabakau. Wahai manusia, kalau kamu sudah mengenal dirimu begitu salah, begitu buta, menangislah kamu. Ubeku, menangis. Fa illam tabeku, lek kowe ora iso nangis, cari guru ulama yang betul-betul ahlu zikir, bukan hanya ulama sing koyo ya saya malah bukan ulama ini ya, yang tidak ngerti apa-apa seperti ini. Fatabakau, cari sing nuntun hati kamu. Karena apa? Hidupmu hanya sebentar. Sebentar lagi kita pulang. Amal yang kita banggakan hangus karena kita buta. Amal yang kita jaga-jagakno hangus karena kita tidak mengandalkan Allah yang maha wujud hakiki dalam dawuh tadi. Mari hadirin, semoga sekedar yang saya sampaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Latih menangis, latih rendah, latih mujahadah. Terus sampai Israel datang menjemput kita. Semoga Rasulullah datang menghadang kita di alam mahsyar, datang menjemput kita di alam mahsyar sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'ah khalqi salat wa salam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dolam tua bata warubini. Wa laysa liya sayyidi siwaka. Fa intarudda kuntu syakson halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal gawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musillatilil khadratil aliyah. Al-Fatiha. Saya kira cukup sekian. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.